an Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, adarallahu ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana. Rahul Bukhari. Allah subhanahu wa ta'ala tidak menerima udur kepada seseorang yang ditangguhkan ajalnya hingga mencapai usia 60 tahun. Rahul Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala. Mana hadis yang kita bacakan tadi? Bahwasanya Allah Azza wa Jal apabila memberikan kepada seorang hamba usia sampai 60 tahun, maka telah tegak kepadanya hujjah dan menafikan udur kepadanya. Allah katakan a'darallahu ila mri'in, Allah tidak menerima udur kepada seseorang yang Allah akhirkan ajalnya hingga 60 tahun. Kenapa? Dikarenakan telah tegak kepadanya hujjah. 60 tahun ini merupakan waktu yang lumayan bagi seorang hamba untuk hidup di dunia, di mana selama waktu hidupnya yang panjang tersebut, ini merupakan kesempatan untuk mengetahui ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Apalagi tatkala orang tersebut hidup di negeri Islam, hidup di tengah-tengah kaum muslimin, tidak diragukan bahwasanya dengan usia demikian ini memutuskan hujjah, memutuskan alasan-alasan, memutuskan udur-udur untuk tidak beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, bahkan dalam hadis yang lain Nabi SAW menyebutkan bahwasanya usia umatnya itu sekitar 60 tahun. Nah, adapun yang lebih ini merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada juga sebagian yang kurang dari 60 tahun. Yang jelas kalau seorang sudah mencapai usia 60 tahun, berarti tidak ada alasan lagi untuk meninggalkan apa yang Allah perintahkan dan Rasulnya. Dikarenakan usia yang lama itu merupakan waktu yang cukup untuk mempelajari ayat-ayat Allah, mempelajari sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau seandainya misalkan seseorang yang mempunyai usia hanya 15 tahun atau 20 tahun, kadang-kadang mungkin mereka mencari-cari udur. Mungkin mereka ingin mendapatkan udur ketika tidak mentadaburi ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikarenakan usianya baru sebentar. Nah, baru sedikit. Berbeda keadaannya dengan orang yang sudah berusia 60 tahun. Sudah saking banyak waktu yang dia dapatkan, banyak kesempatan-kesempatan yang dia dapatkan untuk mengetahui ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Sayyidina Rasul mengatakan a'adharallah ila mri'in akhara ajalahu hatta balagha 60 sana. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak menerima udur kepada seseorang yang Allah akhirkan ajalnya sampai 60 tahun. Nah, tapi walaupun demikian, bukan berarti ketika kita belum sampai usia 60 tahun, kita santai-santai, kurang perhatian terhadap syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, kurang perhatian terhadap ilmu. Dan demikian. Nah, wajib bagi setiap muslim untuk mempelajari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa yang dia butuhkan dalam kehidupan. Hendaklah dia mengetahui bagaimana tata cara wudu yang benar. Dikarenakan wudu ini senantiasa dia lakukan, setiap hari dia berwudu, sehingga hendaklah mengetahui bagaimana tata cara wudu yang benar. Begitu juga ketika hendak melaksanakan sholat, tentunya dia harus tahu bagaimana sholat seperti sholatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dia mempunyai harta, maka hendaklah dia mengetahui berapa jumlah nisab, kemudian syarat-syarat diwajibkannya mengeluarkan zakat, berapa yang dikeluarkan dari zakat harta yang dimilikinya. Ini penting. Begitu juga ketika dia hendak berpuasa, hendaklah dia mengetahui apa hukum-hukum ketika berpuasa, apa saja perkara-perkara yang bisa mengurangi pahala puasanya, apa saja perkara-perkara yang bisa membatalkan puasanya. Atau ketika seorang hendak melaksanakan haji, maka hendaknya dia mengetahui bagaimana rukun-rukun, syarat-syarat haji, supaya menjadi haji yang mabrur. Yang Rasulullah mengatakan, wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan untuknya melainkan surga. Atau ketika seorang hendak berdagang, bermuamalah dengan yang lainnya, hendaknya mengetahui bagaimana muamalah yang benar, bagaimana syarat-syarat di dalam jual beli, supaya jual belinya diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, yang jelas wajib bagi setiap orang untuk mempelajari, mengetahui syariat-syariat Allah, terutama yang dia butuhkan dalam kehidupan sehari-harinya. Nah, yang jelas hadis yang kita bacakan tadi, seseorang apabila sudah mencapai 60 tahun, maka telah tegak hujah yang sempurna kepadanya, sehingga tidak ada lagi udur, tidak lagi alasan-alasan ketika dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti, dikarenakan Allah telah memberikan kesempatan yang banyak kepadanya untuk mempelajari syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, hadis yang kita bacakan tadi di antara faedahnya disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin rahimallahu taala, Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, dalilun ala anna Allah Subhanahu wa Ta'ala lahul hujjah ala ibadih. Hadis ini merupakan dalil bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki hujjah terhadap hamba-hambanya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menegakkan hujjah kepada hamba-hambanya, sehingga tidak ada alasan lagi di akhirat ketika diadili oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di antara hujah-hujah yang Allah berikan kepada hambanya, Allah memberikan kepada mereka akal, di mana akal ini fungsinya untuk memikirkan, nah, untuk memahami. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang kafir lahum qulubun la yafqahuna biha. Orang-orang kafir mereka mempunyai qulub, hati, tapi mereka tidak menggunakan hatinya untuk memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga mereka mempunyai akal yang tidak dipahami untuk memahami Allah Subhanahu wa taala. Ini keadaan orang-orang kafir. Mereka tidak menggunakan akalnya dengan sebaik-baiknya. Nah, padahal akal yang Allah berikan kepada manusia ini merupakan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala dan juga merupakan hujjah yang Allah tegakkan kepada hamba-Nya. Berbeda dengan orang yang gila. Orang yang gila, Allah Subhanahu wa taala telah mencabut pena untuk mencatat kejelekan-kejelekan, kemaksiatan-kemaksiatan yang dilakukan oleh orang yang gila. Apa yang dilakukannya? Walaupun itu dosa besar, Allah Subhanahu wa taala tidak mencatatnya. Nah, dikarenakan mereka sudah tidak mempunyai akal lagi. Sudah tidak berfungsi akal sehatnya. Sehingga orang yang gila ini termasuk orang-orang yang mempunyai udzur. Nah, begitu juga di antara hujjah Allah yang ditegakkan kepada hamba-Nya, Allah memberikan kepada manusia pemahaman. Allah berikan akal, kemudian Allah berikan pemahaman, dan juga Allah utus para rasul kepada mereka. Ini merupakan hujjah, ya. Sehingga tidak ada alasan lagi ketika diadili oleh Allah Subhanahu wa taala beralasan ini, beralasan itu, tidak ada lagi. Kenapa? Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala telah menegakkan hujjah kepada mereka, memberinya akal, memberinya pemahaman, mengutus para rasul yang menjelaskan kebaikan untuk diikuti dan menjelaskan kejelekan untuk dijauhi dan berwaspada jangan sampai terjatuh kepada kejelekan tersebut. Nah, dan juga di antara hujah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada hamba-Nya dengan dipanjangkan umur. Nah, di mana dengan panjang umur ini merupakan waktu untuk mempelajari syariat Allah, waktu untuk mengetahui syariat Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia tidak menggunakan kesempatan ini untuk mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala, berarti tidak ada hujjah lagi bagi dirinya. Nah, berbeda dengan anak kecil yang mungkin usianya 6 tahun, 7 tahun atau di bawah usia balig. Nah, Allah memberikan udzur kepada mereka. Nah, dikarenakan usia mereka baru kecil, belum mencapai usia balig, berbeda dengan usia yang 60 tahun sudah mengalami hidup yang lama di dunia ini. Nah, banyak kesempatan-kesempatan untuk mempelajari, mengetahui ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, mempelajari syariat Allah Subhanahu wa taala, ditambah lagi diberikan pemahaman oleh Allah, diberikan akal oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga Allah mengutus para rasul. Di antara tujuannya supaya tidak ada lagi alasan-alasan bagi manusia ketika berpaling dari perintah Allah dan Rasulnya. Nah, hadis yang berikutnya, qala rahimahullahu ta'ala an Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, dari sahabat Ibn Abbas, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala meridhai keduanya, namanya Abdullah Ibn Abbas. Beliau adalah sepupunya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ayahnya Abbas bin Abdul Muthalib merupakan paman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah dan bapaknya Abbas bin Abdul Muthalib adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Abbas terkenal dengan Habrul Ummah, ulamanya umat ini, bahkan terkenal sebagai ahli tafsir dari kalangan sahabat radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in. Di antaranya disebabkan keberkahan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada beliau. Rasulullah mendoakan kepada Ibnu Abbas, Allahumma faqihhu fid din wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, faqihkanlah, pahamkanlah anak ini terhadap agama dan ajarkanlah kepadanya tafsir ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan doanya Nabi sallallahu alaihi wasallam, Ibn Abbas menjadi seorang faqihus sahabah, ahli fiqih dari kalangan sahabat, ulama dari kalangan sahabat, dan Ibn Abbas sebagai ahli tafsir Al-Quran. Bahkan para mufassirin ahli tafsir dari kalangan tabi'in, kebanyakan mereka adalah muridnya Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Nah, Ibn Abbas terkenal kesemangatannya di dalam menuntut ilmu. Setiap ada kesempatan untuk menimba mempelajari ilmu, maka dia gunakan untuk mempelajari ilmu. Nah, bahkan ketika wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, banyak para sahabat yang berkumpul ketika itu, maka Ibn Abbas pun tidak menyia-nyiakan kesempatan. Dia gunakan untuk menimba ilmu dari para sahabat ridwanullah alaihim ajmain. Nah, kata Ibn Abbas, kana Umar radhiyallahu anhu yudkhiluni ma asyahi Badar. Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu memasukkan aku bersama para pembesar sahabat yang mengikuti perang Badar. Di mana Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau adalah khalifah kedua setelah meninggalnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Nah, Abu Bakar menjadi khalifah kurang lebih 2 tahun kemudian meninggal dunia, digantikan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Dan Umar ini mempunyai majlis untuk bermusyawarah bersama para sahabat-sahabat. Dan tentunya yang biasa beliau ajak bermusyawarah adalah sahabat-sahabat yang memiliki ilmu, di antaranya para pembesar sahabat yang mengikuti perang Badar. Sahabat pun bertingkat-tingkat. Dalam ilmu hadis dikenal dengan kibarus sahabah, kemudian sigarus sahabah. Ada para sahabat yang sudah besar usianya, ada juga sigarus sahabah, sahabat yang kecil usianya. Dan ketika itu di antara sahabat-sahabat Nabi yang kecil, yang usianya masih kecil, adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Nah, dikatakan sahabat yaitu kullu man laqiya an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam. setiap yang bertemu dengan Nabi SAW dalam keadaan beriman kepadanya, meninggal dalam keadaan iman. Ini adalah para sahabat. Nah, sehingga yang bertemu dengan Nabi SAW ada yang di kalangan sudah tua, dewasa, ada juga dari kalangan anak-anak. Sehingga sahabat Nabi SAW ada yang usianya sudah tua, mereka sahabat Nabi. Begitu juga yang masih anak-anak, ketika mereka bertemu dengan Nabi, beriman kepadanya, mati dalam keadaan iman, ini pun disebut sebagai sahabat. Nah, sahabat pun bertingkat-tingkat dari sisi keutamaan. Ada sahabat-sahabat yang mengikuti perang Badar. Nah, kemudian juga ada sahabat-sahabat yang mengikuti perang Uhud. Sahabat-sahabat yang mengikuti baiat Aqabah atau baiat yang lainnya, bertingkat-tingkat. Dan ini sahabat-sahabat yang mengikuti perang Badar ini mempunyai keutamaan yang besar, sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan i'malu ma syi'tum faqad ghafarallahu lakum, atau faqad ghafarallahu, lakukanlah apa yang kalian kehendaki, Allah telah mengampuni dosa-dosa kalian. Ini keutamaan yang Allah sebutkan kepada sahabat-sahabat yang mengikuti perang Badar. Nah, dan ternyata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, yang ketika itu beliau masuk ke dalam sigarus sahabat, masuk golongan sahabat-sahabat Nabi yang masih kecil, oleh Umar Ibn Khattab radhiyallahu taala anhu diajak musyawarah bersama para pemuka sahabat-sahabat yang ikut perang Badar. Faka'anna ba'dahum wajada fi nafsihi, maka seakan-akan sebagian para pembesar sahabat merasa janggal pada dirinya. Faqala lima yadkhulu hadha ma'ana walana abna'un misluh, dan mengatakan, kenapa anak ini masuk bersama kami untuk bermusyawarah, padahal kami mempunyai anak-anak yang semisalnya, mempunyai anak-anak yang sebaya dengannya. Tapi kenapa Umar Ibn Khattab hanya memasukkan Ibnu Abbas saja bersama kami di dalam bermusyawarah? Kenapa anak-anak kami tidak dimasukkan juga di dalam bermusyawarah, padahal usianya sama dengan Ibnu Abbas? Nah, faqala Umar innahu min haitsu alimtum, kemudian Umar menjawab, sesungguhnya sebagaimana yang telah kalian ketahui. Walaupun sama usianya, walaupun Ibnu Abbas sama usianya dengan anak-anak mereka, para pembesar perang Badar, akan tetapi ada kelebihan yang dimiliki oleh Ibnu Abbas, di antaranya dalam masalah ilmu. Nah, dalam masalah tafsir terutama keberkahan doa Nabi SAW ketika mendoakan kepada Ibnu Abbas, ya Allah pahamkanlah anak ini terhadap agama dan ajarkanlah tafsir Al-Quran kepadanya, dikabulkan doanya Nabi SAW. Fada'ani dhata yawmin fa'adkhalani ma'ahu, kata Ibn Abbas, pada suatu hari Umar Ibn Khattab radhiyallahu ta'ala anhu memanggilku dan memasukkan aku untuk bermusyawarah bersama mereka, bersama para pembesar sahabat. Fama ra'aitu annahu da'ani yawma idin illa liyudahu, dan tidaklah aku memandang bahwasanya Umar memanggilku pada hari tersebut melainkan untuk memperlihatkan kepada sahabat-sahabat yang lainnya tentang kemampuan, tentang pengetahuan, Qala ma taqulun fi qaulillahi ta'ala. Setelah itu, setelah berkumpul semuanya, mulai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bermusyawarah dengan para sahabat. Kadang-kadang musyawarahnya berupa maksud daripada hukum-hukum syariat, atau mungkin keadaan-keadaan politik ataupun yang lainnya. Dikatakan beliau sebagai pemimpin, sebagai Amirul Mukminin radhiyallahu ta'ala anhu. Mulai Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu bermusyawarah dan beliau mengatakan, "Ma taquluna fi qaulillahi ta'ala idza jaa'a nasrullahi wal fath?" Wahai para sahabat, apa yang kalian katakan tentang firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath?" Apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan kota Mekah. Faqala ba'duhum, sebagian para sahabat mengatakan, "Umirna nahmadullah wa nastaghfiruh idza nasarna wa fataha alaina." Kami diperintahkan untuk memuji Allah dan beristighfar kepada Allah apabila Allah Subhanahu wa ta'ala menolong kami, menolong kita, dan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kemenangan kepada kita. Jadi sebagian sahabat menafsirkan sesuai dengan lafadznya, sesuai dengan maknanya, "Idza jaa'a nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir innahu kana tawwaba." Nah, dengan menyatakan kami diperintahkan untuk memuji Allah dan beristighfar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala apabila Allah menolong kami dan memberikan kemenangan kepada kami. Ini pendapat sebagian sahabat, sebagian pembesar sahabat terhadap ayat tadi. Nah, maknanya benar. Makna yang benar disebutkan oleh pembesar para sahabat. Wasakata ba'duhum falam yaqul syai'an. Sebagian sahabat yang lainnya diam, tidak mengucapkan apa-apa. Faqala li akadzalika taqul ya ibn Abbas? Kemudian Umar berkata kepadaku, "Apakah seperti itu yang engkau katakan wahai ibn Abbas?" Maknanya, apakah engkau wahai ibn Abbas sependapat dengan tafsiran yang disebutkan oleh para sahabat yang lainnya, para pembesar sahabat? Nah, ternyata yang diinginkan oleh Umar bin Khattab kandungan dari ayat tersebut, bukan hanya sekedar makna dari lafadznya saja, tapi yang dia maukan oleh Umar bin Khattab apa kandungan dari ayat tersebut. Dia bertanya kepada Ibnu Abbas. Faqultulah, kata Ibnu Abbas, aku tidak seperti apa yang telah mereka katakan. Dalam artian, aku tidak sependapat dengan tafsiran yang disebutkan oleh sebagian para sahabat yang lainnya. Qala fama taqul, kata Umar, apa yang hendak kau katakan? Apa pendapatmu tentang ayat tadi? Qultu huwa ajalu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Aku berkata, kata Ibnu Abbas, ayat itu menjelaskan tentang ajalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ternyata ada kandungan yang lain dari makna ayat tersebut. Kata Ibnu Abbas, ayat itu menjelaskan tentang alamat, ciri-ciri, tanda-tanda ajalnya Rasulullah SAW, a'lamahu lahu, yang diberitahukan kepadanya. Qala idza jaa'a nasrullahi wal fath wa dzalika 'alamatu ajalik. Kata Ibnu Abbas, mana ayat Allah Subhanahu wa ta'ala, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan kota Mekah, maka itu merupakan alamat, merupakan ciri tanda ajalmu telah dekat wahai Muhammad. Nah, lihat ini fiqihnya Ibn Abbas, faqihnya Ibn Abbas radhiyallahu taala anhuma, pemahaman yang sangat mendalam terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan tidak lama kemudian setelah Fathu Mekah, Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Nah, Fathu Mekah kemudian tahun berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam haji wada kemudian meninggal dunia. Nah, sehingga kata beliau, mana ayat tadi, apabila telah datang pertolongan Allah dan kemenangan kota Mekah, ini merupakan alamat tanda ajal wahai Muhammad. Fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan minta ampunlah kepadanya. Innahu kana tawwaba, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha penerima taubat. Faqala Umar radhiyallahu anhu, berkata Umar radhiyallahu anhu, ma a'lamu minha illa ma taqul, aku tidak mengetahui tafsir daripada ayat tersebut melainkan seperti apa yang telah engkau katakan. Rawahu Bukhari, diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Nah, kita lihat di dalam hadis yang mulia ini banyak faedah-faedah yang bisa kita ambil. Nah, di antaranya kita sebutkan tadi Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau biasa melakukan musyawarah bersama para sahabat-sahabat, terutama para pembesar sahabat yang keilmuan mereka tentunya sangatlah banyak. Nah, dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau memasukkan juga Ibn Abbas walaupun usianya masih muda, akan tapi dikarenakan keilmuannya terhadap tafsir daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka Umar bin Khattab memasukkannya bersama para pembesar sahabat. Ini juga merupakan isyarat hendaknya ketika kita bermusyawarah, maka bermusyawarahlah dengan orang-orang yang memiliki ilmu, sehingga bisa memberikan masukan-masukan yang dibangun di atas ilmu, bukan masukan-masukan yang dibangun di atas hawa nafsunya, atau masukan-masukan yang dibangun di atas sifat egoisnya. Akan tadi, masukan-masukannya berdasarkan ilmu. Nah, musyawarah ini salah satu perkara yang disyariatkan dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wasyawirhum fil amri fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Bermusyawarahlah dalam urusan kalian. Diperintahkan supaya kita bermusyawarah dalam urusan-urusan kita. Fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kalau engkau sudah mempunyai niat yang kuat, maka lakukanlah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan musyawarah yang disyariatkan bukanlah musyawarah di sana ada suatu majlis musyawarah yang sifatnya musyarikan fil hukmi. Nah, dengan suara terbanyak misalnya, oh kalau suara yang terbanyak berarti ini yang paling baik. Tidak. Tapi hendaknya seorang yang memimpin musyawarah, dia memiliki ilmu sehingga bisa menimbang mana maslahat dan juga mana madharat. Jangan sampai dikarenakan yang usulnya banyak menyatakan A, diterima mentah-mentah A tanpa melihat maslahat dan mudharat. Nah, tidak demikian. Tapi ketika bermusyawarah, hendaklah pimpinan musyawarah tersebut tadi memandang maslahat dan mudharatnya. Baik. Dalam perang Khandaq saja, Nabi SAW mengajak musyawarah para sahabatnya. Bagaimana mengatur strategi perang dalam perang Khandaq atau perang Ahzab. Nah, ada yang usul begini, usul begitu, dan sebagainya. Ada seorang sahabat, Salman Al-Farisi, mengusulkan dengan adanya Khandaq, parit-parit, membuat parit-parit. Nah, supaya musuh tidak bisa masuk ke daerah kaum muslimin dikarenakan ada parit-parit tersebut. Maka Nabi SAW menerima usulan tersebut, walaupun yang mengusulkannya satu orang. Ketika memandang maslahat dan juga madaratnya tadi. Nah, jadi dalam musyawarah itu bukan dengan voting, bukan dengan suara terbanyak, tapi hendaknya tadi melihat maslahat dan juga mudaratnya. Nah, dan tentunya di dalam bermusyawarah banyak adab-adab, banyak akhlak-akhlak, etika-etika di dalam bermusyawarah. Nah, ketika seseorang diajak musyawarah, kemudian mempunyai ide, mempunyai pendapat, dan ketika itu pendapatnya tidak diterima, jangan sampai dia marah, ya. Atau jangan sampai dia benci kepada pimpinannya, pimpinan musyawarah atau pada yang lainnya. Nah, hendaknya berlapang dada. Ketika mempunyai ide, kemudian idenya tidak diterima, hendaknya dia berlapang dada. Berlapang dada, bersabar. Mungkin saja orang yang tidak diterima idenya ternyata pahalanya lebih besar dibandingkan orang yang terima idenya, pendapatnya. Ketika dia bersabar, idenya dia terima, bersabar, bahkan dengan lapang dada dia menjalankan hasil daripada musyawarah yang asalnya dari ide orang lain misalnya. Maka ini suatu keutamaan. Tadi kita sebutkan mungkin saja orang yang idenya tidak terima tadi ternyata pahalanya lebih besar tatkala dia lapang dada kemudian menjalankan hasil musyawarah tersebut dengan ikhlas. Nah, ya, tapi kadang-kadang kebanyakan orang itu kalau musyawarah inginnya idenya yang dipakai. Nah, barakallahu fiikum. Dan juga ketika musyawarah, maka hendaknya orang yang diajak musyawarah tidak mengikuti perasaan orang yang mengajak musyawarah. Nah, mungkin kadang-kadang musyawarah ini bisa banyak orang, bisa juga hanya berdua saja. Ya. Ada teman kita mungkin ingin bermusyawarah dengan kita terhadap urusan yang berkenaan dengan dirinya. Yang diajak musyawarah jangan mengikuti perasaan orang yang mengajak musyawarahnya, tapi dia pandang maslahat dan mudharatnya, pandang hukum-hukum syar'i yang berkaitan dengan masalah tersebut. Nabi SAW ketika Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala anhu sakit yang sangat parah, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Azna Nabi sallallahu alaihi mengunjunginya, menjenguknya. Sahabat Abu Bakar mengatakan bahwasanya aku sakit sangat parah sebagaimana engkau lihat. Sakitnya sangat parah. Wala yarisuni illa ibnatun li. Dan tidak ada yang mewarisiku kecuali satu-satunya anak perempuanku. Wa ana dzul mali. Dan aku adalah orang yang banyak hartanya. Lihat pembukaannya. Pembukaannya disebutkan oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahwasanya aku sakit yang sangat parah. Dalam keadaan aku orang yang kaya banyak harta. Dan tidak ada yang mewarisiku kecuali satu anak perempuan saja. Apa atasaddaku bisulusai mali? Bolehkah aku bersedekah dengan 2/3 hartaku? Ya. Sa'ad bin Abi Waqqas ingin sekali bersedekah dengan 2/3 hartanya. Berwasiat dengan 2/3 daripada hartanya. Nah, dengan alasan tadi, dia punya banyak harta, ahli warisnya hanya satu orang perempuan, anaknya. Ngajak musyawarah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah bersedekah, berwasiat dengan 2/3 hartanya? Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengikuti perasaan, tidak mengikuti keinginan orang yang mengajaknya musyawarah. Tapi memperhatikan maslahat dan juga madharatnya. Memperhatikan hukum syar'i dalam masalah tersebut. Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Padahal sebenarnya Sa'ad bin Abi Waqqas ingin berwasiat dengan 2/3 hartanya untuk orang lain. Bertanya lagi, fasatru ya Rasulullah. Kalau begitu setengahnya wahai Rasulullah. Rasulullah menjawab lagi, la, tidak setengahnya juga. Fasulus ya Rasulullah. Kalau begitu sepertiganya. Kata Rasulullah, asulus wa sulus dukasir au kabir. Sepertiga itu banyak dan besar. Dalam artian maksimalnya. Kalau engkau sedang sakit parah, kemudian ingin berwasiat, maksimalnya 1/3 hartanya untuk orang lain. Kemudian Rasulullah memberikan alasan. Nah, wa antadara, engkau meninggalkan keluargamu dalam keadaan agnia, kaya, dengan harta warisan milikmu, lebih baik daripada engkau meninggalkan mereka dalam keadaan alatan yatakaffafun nas, dalam keadaan miskin sampai meminta-minta kepada manusia. Lihat. Ini yang contohkan oleh Nabi SAW ketika diajak musyawarah. Ya. Kadang-kadang kalau kita diajak musyawarah, wah kasihan, sudah aja setujui apa pendapatnya. Tidak. Tapi lihat, maslahat dan juga madharatnya. Nah, paham ya? Jadi ketika musyawarah juga penting kita ingatkan tadi, kalau idenya dia terima, jangan pundung, ya, lapang dada, besar hati, dan hendaklah dia berhusnuzon. Mungkin ada pendapat yang lebih baik daripada pendapatnya. Nah, dikarenakan tujuan musyawarah itu untuk mendapatkan kebaikan. Nah, untuk mendapatkan hasil yang lebih baik. Sehingga ketika idenya diterima, hendaknya dia berhusnuzon, mungkin ide orang lain lebih baik. Ya. Jangan sampai ketika idenya diterima, memakai ide orang lain, ternyata misalnya qadarullah. Nah, banyak kekurangan-kekurangan dari ide yang dipakai tersebut. Jangan sampai kita tuhkan, gak pakai ide saya. Nah, khawatir sifat ujub, sifat takabur muncul. Nah, maka hendaknya ketika ada hasil musyawarah, sudah berusaha kita bermusyawarah sebaik-baiknya. Nah, hasilnya kita jalani bersama-sama. Kita jalani bersama-sama supaya lebih mudah. Nah, supaya kita mendapatkan hasil yang baik. Jangan sampai dikarenakan ini bukan ide saya, silakan saja. kamu yang menjalaninya. Saya enggak, misalnya. Tidak. Jalani bareng-bareng sama-sama. Ta'aw. Wa ta'awanu al-birri wa taqwa. Tolong menolonglah dalam kebaikan dan ketakwaan. Sebagaimana kita senang kalau kita punya ide, kemudian ide kita dipakai dan jalan bareng-bareng. Kita senang. Begitu juga hendaknya ketika orang lain punya ide, kemudian idenya dipakai, kita jalan bareng-bareng lagi. Barakallahu fiikum. Nah, sekali lagi musyawarah ini merupakan di antara syariat Islam dan dicontohkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya ridwanullah alaihim ajmain. Nah, sehingga musyawarah di antara bentuk musyawarah yang disyariatkan, waliul amr, pemimpin, penguasa, apabila dia mendapatkan suatu masalah dari masalah-masalah yang dihadapinya, maka dia mengumpulkan orang-orang, mengumpulkan manusia yang memiliki ilmu, memiliki sifat amanah untuk bermusyawarah di dalam perkara yang terjadi tersebut. Nah, dan ini dicontohkan oleh Rasulullah dan juga para sahabat, di antaranya Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu yang kita sebutkan tadi. Nah, beliau bermusyawarah dengan para sahabatnya, baik dalam perkara-perkara syar'iyah, syariat, seperti dalam urusan tadi, bertanya kepada Ibn Abbas apa makna, apa tafsir daripada ayat idza jaa nasrullahi wal fath. Nah, atau dalam perkara-perkara politik atau perkara-perkara yang lainnya. Jadi, ini antara musyawarah yang disyariatkan. Begitu juga kita ketika mendapatkan suatu urusan, suatu perkara, nah, yang mungkin kita ada muskilah, ada masalah, kadang-kadang kita belum bisa menentukan mana yang lebih afdol, mana yang lebih baik untuk kita lakukan, maka bermusyawarah. Ajak orang-orang yang bisa diajak musyawarah. Nah, tentunya orang-orang yang memiliki ilmu, memiliki pemahaman, memiliki sifat amanah, dan juga sifat-sifat baik yang lainnya. Baik. Dan kita sebutkan tadi, majlis musyawarahnya Umar bin Khattab adalah para pembesar sahabat. Dan Umar pun memasukkan Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yang masih kecil dikarenakan keilmuan yang ada pada beliau. Ini menunjukkan mulianya seseorang ketika memiliki ilmu. Nah, Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajatnya. Sadaqallah. Benar yang diucapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ya rafa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat derajat-derajat orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun masih kecil, walaupun masih muda, diangkat derajatnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Umar memasukkan ke dalam majlis permusyawaratannya bersama para pembesar sahabat. Nah, keutamaannya luar biasa bagi seorang yang memiliki ilmu. Baik. Dan ditanyakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu kepada para sahabatnya tentang ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-Fath, إِلَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحِ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا. Nah, dan ketika ditanya tentang ayat ini, para pembesar sahabat terbagi menjadi dua bagian. Di antara mereka ada yang diam, tidak menjawab apa-apa, Dan di antara mereka ada yang menjawab berdasarkan makna atau lafaz dari ayat tersebut. Nah, padahal sebenarnya diinginkan oleh Umar bin Khattab kandungan dari ayat tersebut. Nah, sehingga Umar bertanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, apa pendapatmu tentang ayat ini? Apakah seperti pendapatnya para sahabat yang lainnya? Ternyata Ibnu Abbas mengatakan tidak. Beliau mempunyai pendapat yang lain tentang ayat ini. Dan beliau mengatakan, "Idza jaa nasrullahi wal fath," apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan kota Mekah, ini maknanya merupakan alamat tanda ciri ajalmu wahai Muhammad telah dekat. Nah, ini yang diinginkan oleh Umar bin Khattab, kandungan dari ayat tersebut, sehingga Umar pun mengatakan, aku tidak mengetahui tafsir dari ayat tersebut melainkan sebagaimana apa yang engkau katakan. Nah, maka di sini juga hendaknya seorang mengetahui selain makna daripada ayat tersebut, apa maksud daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nah, sangat penting dalam mengetahui ilmu tafsir asbabun nuzul. Nah, sebab turunnya ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Penting juga dalam masalah ilmu tafsir an-nasikh wal mansukh. Mana ayat-ayat yang menghapus hukum-hukum sebelumnya dan mana ayat-ayat yang telah dihapus hukum-hukumnya. Nah, dan banyak permasalahan-permasalahan yang lainnya tentang ilmu tafsir Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fasabbih bihamdi rabbik." Bertasbihlah dengan memuji Rabbmu. Mensucikan Allah Subhanahu wa taala dan juga memuji Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan wastaghfiruhu, dan mintalah ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di mana makna maghfirah? Ya at-tajawuz 'anil dambi wassata. Yaitu dengan diampuni dosa-dosanya dan ditutup dosa-dosanya. Kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diampuni dosa-dosa kita dan ditutup dosa-dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini pun menunjukkan ketika kita sudah mencapai usia tua, maka lebih diperbanyak lagi bertasbih, memuji Allah, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan Allah pun mengatakan dalam ayat tadi, apabila datang pertolongan Allah dan kemenangan kota Mekah, yang ini merupakan alamat tanda ajalmu telah dekat wahai Muhammad. Nah, sudah mencapai usia tua ketika di Nabi sallallahu alaihi wasallam masuk 60 tahun. Maka bertasbihlah dengan memuji Rabbmu dan beristighfarlah. Teh. Sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah turun ayat ini di dalam rukuknya dan dalam sujudnya, beliau banyak mengucapkan subhanaka rabbana wa bihamdika allahumma ighfirli, mengucapkan tasbih subhanaka, maha suci engkau wahai rabb kami, kemudian mengucapkan kalimat tahmid memuji, wa bihamdika dan dengan memujimu, kemudian beristighfar kepada Allah, allahumma ighfirli, ya Allah ampunilah aku, mengamalkan isi kandungan dalam ayat tadi. Nah, dikarenakan ini merupakan alamat ajalmu, sehingga perbanyaklah untuk mengucapkan kalimat-kalimat tadi. Nah, Begitu juga ketika kita sudah mulai bertambah usia, hendaknya perbanyak lagi kita bertasbih, bertahmid, dan juga beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, innahu kana tawwaba. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala zat yang maha menerima taubat. Tawwaba ini kalau dalam bahasa Arab sighah mubalaghah. Nah, bentuk yang menyatakan sangat. Kenapa? Dikarenakan banyaknya orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya. Nah, Allah Subhanahu tawwab, maha penerima taubat kepada hamba-Nya siapapun dia. Kalau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan taubat yang sebenar-benarnya, Allah akan menerima taubatnya dan mengampuninya. Apapun dosa yang dia lakukan, baik kekafiran, kesyirikan, dosa-dosa besar, apalagi dosa-dosa kecil, kalau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan mengampuninya selama terpenuhi syarat-syarat taubat. Ikhlas di dalam bertobat kepada Allah, bukan dikarenakan paksaan, bukan dikarenakan malu terhadap orang lain, tapi ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk mendapatkan sanjungan pujian. Kemudian yang kedua, dia berhenti dari dosa yang dilakukannya. Kalau dosanya meninggalkan perintah Allah, maka bentuk berhentinya dia segera melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kalau dosanya misalnya meninggalkan sholat, maka bentuk berhenti dari dosa tersebut dia segera melakukan sholat. Kalau dosanya dia tidak menyambung hubungan kekerabatan, bentuk tobatnya segera dia menyambung hubungan kekerabatan. Nah, dikarenakan dosa itu disebutkan ada dua jenis, apakah melaksanakan keharaman atau meninggalkan perintah. Kalau meninggalkan perintah, kita sebutkan tadi, bentuk berhentinya segera dia melakukan perintah tersebut. Nah, kalau dosanya tidak berpuasa, bentuk berhentinya maka dia segera berpuasa. Kalau dosanya meninggalkan sholat, bentuk berhenti daripada dosa tersebut segera dia melaksanakan sholat. Yang kedua, kalau dosanya itu melaksanakan keharaman, baik zina, minum khamar, dan yang lainnya, maka bentuk tobatnya, bentuk berhentinya, dia berhenti dengan segera dari dosa-dosa tersebut. Nah, orang yang minum khamar, bagaimana tobatnya? Ya, dia berhenti segera dari minum khamar, jauhi khamar, tinggalkan khamar. Nah, kemudian yang ketiga syaratnya, dia hendaknya menyesal terhadap dosa yang telah dilakukannya. Kalau seseorang bertobat dari dosa tapi tidak ada penyesalan dalam hatinya, maka taubatnya bukanlah taubatan nasuha. Taubatnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau dia bertobat dengan lisannya, kemudian dalam hatinya ada niatan, kalau ada kesempatan saya akan melakukannya lagi. Nah, maka taubat yang semacam ini merupakan istihza, mengolok-olok Allah, menghina Allah Subhanahu wa taala. Seseorang peminum khamar, punya uang banyak, minum khamar, zina, lain sebagainya. Nah, ketika dia bangkrut, habis hartanya, dia bertobat kepada Allah. Saya bertobat dari zina, saya bertobat dari minum khamar, tapi dalam hatinya ada niatan, kalau saya kembali kaya, saya dapat uang lagi, saya akan melakukannya lagi. Saya akan minum khamar lagi, saya akan berzina lagi. Maka taubat yang semacam ini taubat yang merupakan istihza, mengolok-olokkan Allah Subhanahu wa taala. Atau seseorang yang menyatakan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia terus di dalam kemaksiatan yang dia bertobat darinya, ini pun termasuk mengolok-olokkan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang peminum khamar misalnya, atau tarikus shalah, orang yang meninggalkan sholat, dia bertobat kepada Allah, ya Allah saya bertobat dikarenakan saya meninggalkan sholat, tapi terus dia meninggalkan sholat, terus meninggalkan sholat. Ini pun bentuk istihza, bentuk mengolok-olokkan Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, menghina Allah subhanahu wa ta'ala. Maka taubat ini ada syarat-syarat. Kalau tidak terpenuhi syarat-syarat tersebut, taubatnya dia terima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keempat syaratnya, dia bertekad kuat untuk tidak mengulangi dosa-dosa tersebut. Ada tekad yang kuat. Saya tidak akan mengulangi lagi. Tidak akan minum khamar lagi. Tidak akan pacaran lagi, misalnya. Nah, jangan sampai misalnya seorang pemuda dan pemudi ya putus, bertobat kepada Allah misalnya. Pacaran putus, bertobat kepada Allah. Saya bertobat daripada pacaran ini. Nah, tapi tidak ada niat yang kuat untuk tidak kembali kepada perbuatan dosa tadi. Nah, bahkan ada niatan kalau ada yang mau lagi misalnya, terjatuh lagi. Nah, pacaran lagi. Maka taubat semacam ini bukanlah taubat yang sebenarnya. Nah, tapi taubat yang sebenarnya tadi hendaklah terpenuhi 5 syarat. Yang pertama ikhlas, yang kedua dia menyesali dosa-dosa yang telah dia lakukan. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga, dia berhenti dari dosa-dosa yang dia lakukan. Yang keempat, bertekad kuat untuk tidak mengulanginya lagi. Dan yang kelima, dia bertobat pada waktu diterimanya taubat. Waktu diterimanya taubat bisa dilihat dari perorangan, bisa dilihat secara umum. Adapun perorangan, ketika ajal belum menjemputnya. Kalau sudah ajal menjemputnya, kalau sudah nyawa ditenggorokannya, maka sudah ditutup pintu taubat. Innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yughargir. Nabi mengatakan, sesungguhnya Allah menerima taubat seorang hamba selama nyawanya belum sampai tenggorokan. Nah, dan yang kedua, waktu terima taubat secara umum sebelum tegaknya hari kiamat. Adapun ketika tegaknya hari kiamat, maka tidak bermanfaat lagi ucapan keimanan, ucapan taubat tidak bermanfaat lagi. Nah, ketika tegak hari kiamat, sudah ditutup pintu taubat oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ini diantara faidah-faidah yang bisa kita petik dari hadis yang kita bacakan tadi. Wallahu a'lam bishawab. Ilahuna alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.